Lah tak turune trimo ngleset nang ngisor, lamun punya tempat tidur itu terbuat dari bambu, bahasa Inggrisnya the bayang. Nggo turu kadang ya kecepit, geger kecantol paku. Kek ngisor kloso akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu ya ambek senam, ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek. Tangi turu rai teng celontengi ireng kabeh kena anguse dilahublek. Mohon maaf, saya ingatkan kenangan masa lalumu. Pak Niki enggak ada, rumah udah bagus-bagus, tempat tidurnya itu udah spring bed semua, mentul-mentul, tangi turu nganti entuk iler telung ember. Sandang, pangan, papan, wong Rembang wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Lho, nggih kata-kata etet kabeh ngene iki ya ora gampang. Mulane nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Sing nomor papat, kendaraan. Wis canggih-canggih saiki kendaraan mula mlakune do cepet. Lho, nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Ngene iki ora gampang. Mulane larang kowe ora melu urun ngono kok ya. Sekarang enggak ada kok orang bepergian kemana-mana jalan kaki itu enggak ada. Cepet-cepet dulu. Mbah-mbah kita kalau pergi haji itu memakan waktu hampir 6 bulan naik kapal laut geremet nyang segoro. Sekarang sing reguler 40 dino, sing plus selawe dino, plus 15 dino. Numpak pesawat Semarang ngantos nduki Jeddah, nduki Madinah 9 jam nek numpak pesawat diantar. Lah pesawat apa ana pesawat tok crut ngono. Ya pesawate bojomu kuwi. Dulu yang punya kendaraan mobil itu kalau enggak konglomerat, enggak wong sugih temenanan utawa kaum ningrat, kaum bangsawan. Nah, sekarang iki panjenengan ngitung jumlahe mobil sak Rembang nganti dawir lambemu. Saking ngokee. Pemanah sepeda motor tiap rumah sak keluarga wong limo sepeda montore limo nggih napa nggih. Lek zaman biyen sak desa sing duwe sepeda motor niku namung Pak Lurah. Mula biyen kok ana sepeda motor mlebu kampung digodaki terus diambuti pete. Tukang ngambuti pete sepeda motor saiki ya iso dadi ndandem kok. Halo. Es ben ora suwe-suwe saiki mlakune do cepet nomor 5 anggaran duite turah-turah. Anggaran tuh sekarang berlimpah, wong-wong duite akeh nganti dompete kebek. Turu nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho ngene iki ora gampang. Mulane pengen murah yang ngundang modenmu kuwi. Ngrupa yang nggawa rego, Bro. Lha wong sakniki dompete kebek-kebek, duit diwadahi dompet iki ora kamot. Wong PNS ae di samping gaji pokok ya ana tunjangan, ana macem-macem. Dompete kebek ora kamot, duit diwadahi dompet mulo do buka rekening, sedaya ora nggadah ATM. Sakniki mundut yatra niku mboten repot-repot, ngen tindak pundi ora usah brotong-brotong nggawa duit abot-abot. Sang ATM cuwilik sak KTP kuwi. Golep njupuk dhuwit trimo didudulke dul iso brobol-brobol metu dhuite ATM pokok didudulke mawon dul brobol-brobol metu dhuite. Nah bapak-bapak niku nggih gadah ATM sing katane alat tusuk manual kuwi kapan didudulke dul kuwi ya brobol-brobol.